Tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ibu. Dan sekian banyak anak mengucapkan selamat hari ibu. Lucunya, mengucapkannya melalui medsos, padahal ibunya tidak punya medsos. Banyak bahasa-bahasa seperti ini. Ibu adalah segalanya bagi aku. Saya pikir benar juga, ibu itu segalanya bagi anak. Dari mulai mencuci baju, masak, nyetrika, bersih-bersih, sampai ngomong cucu, semuanya dilakukan oleh seorang ibu. Bro, ingat, ibu kita itu bukan pembantu, ibu kita itu bukan pelayan, tetapi ibu itu adalah malaikat yang secara langsung diutus oleh Allah kepada kita. Maka perlakukan ibumu dengan sebaik mungkin, karena ridho orang tua merupakan wasilah dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlakukan ibumu dengan nyata. Sayang, coba tolong kau dengar, kau anugerah terindah kau yang paling saya gemar. Penantian besar sehadir untuk kau. Kalau kalian lahir dalam keadaan jomblo, itu bukan sebuah kesalahan. Tetapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, itu mengenaskan. Tolong nanti setelah pengajian, kincirnya pulang lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Saya pernah ditanya bagaimana mensikapi orang yang membenci dan menyukai kita. Saudaraku, memaksakan diri agar disukai semua orang itu melelahkan. Lembutkan saja hatimu, perindah perangaimu, agar langit memujimu sebagai insan terbaik. Kalau saya punya prinsip, saya adalah saya. Orang menyukai saya, syukur alhamdulillah. Orang membenci saya, juga tidak jadi masalah. Dipuji, saya tidak akan terbang. Dihina pun, saya tidak akan tumbang. Ingat, saya adalah saya. Sayang, coba tolong kau dengar, kau anugerah terindah kau yang paling saya gemar. Penantian besar sehadir untuk kau. Becek ke titik, olo ke toro. Wis kebacut, tak bibik, malah dihitung karo konco. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? We must swap the place, turn up the bass and make them all have fun. Lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Waktu itu orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Maka di mana-mana saya bilang, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Doa ketika jomblo ditolak sama pacarnya. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya. Para jomblo, ingatlah, engkau yang sering chatting seorang cewek dengan menggunakan WA akan kalah dengan seorang laki-laki yang menyebutnya di dalam doa. Iki bapak merotoku teko apa ora iki? Ora, untung ora teko. Kula lama niku ditolak Pak Damanduri. Nyuwun sewu, sampun nyambut damel derek. Duwe gaji derek. Lah kok wani ngelamar anakku, so anak bojomu mau pakani apa? Wah, langsung kula muntap, calon mertua rungokno kupingmu. Asyakku fir rizki, syakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya itu berarti meragukan sang pemberi rizki. Kula mboten gadah gaji, tapi kula duwe rezeki. Napa bedanya gaji karo rezeki? Beda. Gaji itu hanya bagian kecil dari rezeki. Gaji bulanan, rezeki sak wayah-wayah. Gaji kapan mawon? Nyuwun sewu, rezeki kapan mawon? Gaji kudu ngenteni bulanan. Kebesar kecilnya gaji dihitung dari berapa lamanya dia bekerja. Tapi besar kecilnya rezeki tergantung kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa. Jenengan dari calon mertua kudu paham, wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Sayang coba dong kau dengar, kok anugerah terindah kau yang paling saya gemar. Penantian besar sehadir untuk kau. Engkau yang sering membawakan perempuan coklat akan kalah dengan seorang laki-laki yang membawakan dia seperangkat alat sholat. Apa bedanya sound system kalau cewek? Kan bedanya tipis. Sound system diragati oke, okay, ketok wujudnya. Cewek diragati oke, okay, diwek kancane. Kau ngerti bosok? Londeknya pekerjaannya apa? Gembus mbahmu kuwi ngawur. Sok tau. Tak ceritani mbak-mbak kae PSKK pekerjaannya dodol kroto. Jadi aku mbiyen tau ketemu bocah ayu tonggo kos aku ning masjid. Itu pakaiannya baru terus. Saya belum punya HP, dia sudah punya HP. Saya enggak punya motor, dia punya motor baru. Tak kangen. Ya, Gus. Kok bajumu baru? Iya. Kok motormu baru? Iya. Kok HP-mu baru? Bapakmu pejabat? Enggak. Kamu orang kaya? Enggak. Lah kok kamu bisa beli-beli semuanya? Kan saya jualan. Lah kok dodol apa? Jualan kroto. Aku mikir, dodol kroto kok satu popo-opo. Akhirnya aku dolan di pasar ngasih. Aku takon ke ruang ngasih. Kroto ini ku nopo kok iso sugih walang terus. Kroto ini ku pakan manuk. Jadi mbak-mbak ini satu popo-opo mergododolan pakan manuk. Ternyata dia bikin status. Aku nganan, kau ini mau. Aku bertahan, kau karo wong liya. Cowok yang sering mengatakan cinta akan kalah dengan cowok yang membawa perempuan ke kantor KUA. Oh. Dijawab, kalau kamu cari suami seneng yang ngerokok apa tidak? Enggak, jelas. Kenapa tidak perokok yang dipilih? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Banyak wanita, tetapi lelaki hebat itu adalah lelaki yang mencintai satu wanita dengan banyak cara. Aku wes kadung sayang, direwangi berjuang, lah kok malah ditinggal ngilang, dan cok tenang. Tukang adzan idola. Kamu pengen menjadi idola tidak harus menjadi ustadz viral dulu. Cukup tukang adzan. Mbak, kalau cari suami carilah tukang adzan. Jelas kenapa? Sholat lima waktunya saja dijaga, apalagi hatimu. We must up the place, turn up the bass, and make them all fall. All we have is the fire, make it burn them. We must up the place, turn up the bass, and make some sound. Why run? And we will end you, we just like a sun. Ingat, adik-adik, mas-mas, Allah itu menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Maka kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan makhluk hidup.